Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bersua di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM dan juga para pemirsa melalui streaming, dalam rangka untuk melanjutkan kajian yang membahas tentang kitab Sayyidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yaitu sebuah kitab yang berisi hikmah-hikmah, inspirasi-inspirasi yang ditemukan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kehidupannya, yang mana kitab ini ya seperti kitab curhat antara beliau dengan dirinya sendiri ya. Sehingga banyak sekali hikmah, kejujuran-kejujuran, pesan-pesan yang jujur yang bisa kita rasakan atau bisa kita tangkap dari kitab yang penuh bermanfaat ini. Di dalam kitabnya, di salah satu tema kitabnya beliau menuliskan catatan tentang atau untuk mengingat bahwasannya hidup ini akan berakhir, agar kita tidak terlena dengan panjangnya angan-angan. Beliau mengatakan, يجب على من لا يدري متى يبغته الموت. Wajib bagi seseorang yang tidak tahu kapan kematian mendatanginya. An yakuna musta'iddan, untuk selalu siap. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Banyak kita temui orang-orang di sekitar kita yang di pagi harinya kita masih bisa ngobrol, bisa chat dengan dia, saling komentar di sosmed ya, bahkan masih bisa saling telepon, saling berkunjung, tapi ternyata di sore harinya sudah meninggal dunia. Atau kita mendapati juga ada seorang yang hari ini masih sehat, bugar, besok hari tiba-tiba dia telah tiada. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal tidak sakit apapun tiba-tiba meninggal. Ya. Kejadian yang menimpa mereka, yang saat ini dunia bagi mereka adalah masa lalu. Itu bukan berarti tidak mungkin terjadi juga pada diri kita. Semuanya mungkin, siapapun. Selama dia manusia, maka kematian itu akan pasti datang dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Banyak yang mengira bahwa kematian itu datang ketika manusia sudah tua. Sehingga ketika dia masa muda, masih muda, dia terlena dengan umurnya yang masih muda. Padahal betapa banyak ya orang-orang yang meninggal di usia muda. Ibnul Jauzi melanjutkan, wala yaghtarru bisyababi wassihah. Jangan terpedaya dengan umur yang masih muda atau kesehatan yang masih prima. Fa in aqalla man yamutul asyyah. Karena yang meninggal di usia tua itu sedikit. Wa aktsaru man yamutus syabab. yang paling banyak meninggal itu adalah mereka yang masih muda. Kalau kita perhatikan manusia yang usianya sampai 100 tahun aja. Manusia yang usianya sampai 100 tahun sedikit. Itu sangat sedikit. Ya, langka. Rata-rata manusia itu meninggal umur 80, 90, ya, 70, 60 banyak. Ya, ini sebagaimana telah dibongkar oleh Nabi SAW dalam sabdanya tentang ukuran umat akhir zaman. Ukuran umur umat akhir zaman, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita perhatikan malah yang meninggal di usia yang benar-benar senior, usia yang benar-benar tua, itu malah sedikit. Kalaupun ada, 1-2 saja. Ya. Wa qallu man yamutul asyaq. Sedikit sekali yang meninggal di usia tua. Tapi kalau kita perhatikan, silahkan saja ditanyakan ke mungkin pihak yang berwenang mensensus umur penduduk Indonesia misalnya, ya, itu banyak yang meninggal itu malah orang-orang masih usia muda, usia produktif. Banyak yang meninggal usia malah 40 tahun. Ya, ada yang meninggal usia 50 tahun, itu masih relatif muda itu. Ada yang 60 tahun, itu belum begitu tua. Ya. Kalau kita perhatikan justru banyak orang meninggal tuh ketika masih muda. Tapi seperti inilah cara setan menggiring pikiran manusia. Setan jadikan ada satu manusia di tempat itu. Atau satu manusia, satu orang dia ketahui umurnya panjang. Tua renta, ya. Sangat, apa ya, sudah, mungkin sudah, ya, sebenarnya sangat tua lah, ya. Nah, kemudian si satu orang inilah yang dijadikan yang di apa ya jadikan mindset oleh setan dalam pikiran-pikiran kita. Oh, itu loh, itu fokus ke situ. Itu loh mbah itu loh, usianya 100 lebih masih bisa ngarit misalnya. Mbah itu loh, usianya sudah 100 lebih tapi masih lari-lari, ya, jogging, masih kuat, seger badannya. Itu yang jadikan sampel dalam pikiran kita. Nah, setan menutup pikiran kita dari itu, anak-anak muda. Orang-orang yang masih usia muda, yang sudah meninggal dunia. Yang padahal itu lebih banyak, yang kayak gitu tuh sedikit. Percaya tidak? Wajib percaya. Ya. Manusia yang, silahkan cari, di Indonesia ini, ataupun di dunia ini, yang punya umur 100 tahun, itu sedikit. Mungkin manusia punya umur 120 tahun, itu sudah tertua di dunia mungkin. Terus kita mengira hidup kita ini akan selama-lamanya, akan panjang, akan 1000 tahun. Sehingga kita begitu, apa namanya, sehingga seorang begitu santai. Tidak merasa bersalah, dia tidak menyembah Allah. Dia tidak sujud kepada Allah. Ada manusia diberi umur oleh Allah sekian puluh tahun. Ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, ada 50 tahun. Tapi dia enggak pernah sujud, meletakkan dahinya untuk Allah. Padahal di KTP-nya Muslim, ya, tapi nggak pernah sholat. Mungkin kalaupun dia sholat, sujudnya bukan karena Allah, tapi karena formalitas. Oh, ini lagi Lebaran, yang lain sholat, masa aku nggak sholat? Bukan untuk Allah jadinya, ya. Oh, Jumatan lah sekali, Jumatan lah. biar nggak dikira ini aneh apa, nggak dikira apalah, nggak dicap apa-apa apa, nggak dicap yang nggak sama masyarakat gitu. Jadinya juga bukan untuk Allah, naudzubillah. Ya, jadi mau dikasih umur 1000 tahun kalau seperti itu, kalau seperti itu isi umurnya, isi waktunya, gak ada manfaatnya, malah membuat repot bumi ini. Bumi ini merasa berat kalau ada manusia yang bermaksiat di atasnya, gitu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang hari kiamat ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Itu surat apa ya? Sebentar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebelumnya. Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin yahlunas. Wa may ya'mal mithqala. Sebentar, itu ada ayat yang sangat berkaitan, saya lupa ya. Sebentar ya. Bentar ya pemirsa, saya lupa ayatnya. Nah, al-zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan beban beratnya. Ya. Bumi ini mengeluarkan beban beratnya. Apa ini maksud dengan beban beratnya ini? Yaitu mayat-mayat ya, dibangkitkan. Demikian juga dosa-dosa yang pernah dilakukan di situ. Makanya kemudian di ayat selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti, bumi akan mengabarkan segala maksiat, segala kejadian yang terjadi di atasnya. Jadi orang kayak gini mau hidup 100 tahun juga enggak manfaat. Dan mau hidup 1000 tahun bahkan tidak kemudian menjadikan dia menjadi semakin jauh dari neraka. Bukankah iblis itu usianya sepanjang bumi ini masih ada? Ya. Iblis ini kepalanya setan ya. Kalau setan-setan selain iblis usianya terbatas. Mungkin ya sebelum kali ya, seperti manusia atau bahkan mungkin lebih panjang sedikit ya, lebih panjang daripada manusia. Tapi kalau iblis yaitu usianya sampai hari kiamat ya. Allah kasih tunggu dia. Baru nanti ke alam akhirat setelah hari kiamat. Ya. Panjang umurnya. Tapi apakah kemudian dengan seperti itu semakin panjang umurnya semakin jauh dari azab Allah? Enggak. Panjang umurnya tapi ujung-ujung azab Allah sama aja, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita perhatikan yang hidup sampai usia benar-benar tua itu sedikit. Kebanyakan yang mati justru masa muda, anak-anak yang muda. Mindsetnya sekarang diubah. Jangan terkecoh dengan mindset pola pikir yang yang digiring oleh iblis dan bala tentaranya. Ternyata yang logis seperti itu. Harusnya kita fokus, oh ini banyak loh yang mati muda loh. Masa kita ingatnya kepada yang tua. Makanya ada seorang penyair mengatakan, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman wa yunsa man yamutu minasyababi. Ada satu orang di kampung diberi umur panjang sama Allah. Satu orang tok ya. Wa yunsa man yamutu minasyababi, kemudian dengan satu orang ini diberi umur panjang, orang-orang lain, orang-orang di situ, manusia di situ melupakan bahwa banyak yang mati ketika masih usia muda. Wa minal ighdirari tulul amal, di antara bentuk ketertipuan terhadap di dalam kehidupan ialah ketika seorang terjatuh ke dalam penyakit tulul amal, angan-angan yang panjang. Wa ma min afatin a'dhamu minhu, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripadanya. Fa innahu laula tulal amali ma waqa'a ihmalun aslan. Karena kalau bukan karena panjangnya angan-angan, manusia itu tak akan pernah lalai dalam hidupnya. Wa innama tuqaddimul ma'asi wa tuakhkharut taubah litulil amali. Seorang mendahulukan kemaksiatan dan mengakhirkan taubat itu karena sebabnya adalah karena panjangnya angan-angan. Wa tabadur syahwat, dan mengedepankan syahwat. Wa tunsal inabat litulil amal, melupakan taubat, melupakan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena angan-angan yang panjang. Nah, ini ya penyakit yang sangat berbahaya menimpa seorang manusia adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Dia panjang angan-angan sehingga dia mengira usia ini masih lama. Hidup di dunia ini masih panjang. Ya. Orang yang mudah terjangkiti penyakit yang kronis ini adalah anak-anak muda, orang-orang yang masih usia muda. Dia mengira, oh umurnya, biasanya orang mati itu 60 tahun, 70 tahun. Anak masih baru 20-an tahun, baru 30 tahun, gitu. Baru 40 tahun. Gitu. Sehingga dibisikkan oleh setan agar panjang angan-angan. Nantilah taubatnya, nantilah sholatnya. Ya. Nantilah, nanti kalau sudah agak tua baru berhijab, baru pakai hijab. Alhamdulillah. Ya, banyak kemaksiatan dosa terjadi ya, bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak tahu tentang hukum dosa itu, tapi disebabkan karena panjangnya angan-angan, karena dia mengira kematian masih lama ya. Padahal para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengikis gitu, kalau kita mau mengikis panjangnya angan-angan itu, cobalah kita renungkan. Ya, saya kemarin bertanya kepada salah seorang alumni jamaah haji tahun 2008. Saya mengisi pengajian alumni jamaah haji 2008. Dari 40 orang tersisa 24 yang masih hidup sampai sekarang. Yang lainnya sudah berada di alam barzakh. Masyaallah. 2008. Sekarang baru 2022. Belum lama. Ketika itu 40 orang ini masih bersama-sama di Arafah, ya kan? Masih bersama-sama di satu bis yang sama, satu pesawat yang sama, reuni yang sama sekian tahun, tapi kemudian berguguran satu persatu, tinggal 24 orang. Lalu kemudian saya ajak mereka, mari kita haji lagi, daftar sekarang. Kemudian kita mari haji bersama lagi. Ternyata tidak ada yang berani. Kenapa? Karena wallahu a'lam. Nanti ketika tiba giliran haji masih hidup atau enggak. Sekarang kalau di Jogja ngantri haji itu daftar sekarang berangkatnya 2051. Jadi ngantri sekitar 29 tahun atau 30 tahun. Itu ya, itu pun kita ragu masih hidup enggak ya? Padahal 30 tahun, 29 tahun, 20 tahun itu enggak lama. Sebentar sekali itu. Tapi kita enggak berani. Mungkin daftar sekarang, 30 tahun lagi berangkat. Mungkin tahun ke-31 seorang atau dia atau kita sudah berada di alam kubur, alam barzah. Semoga Allah panjangkan umur kita di dalam kebaikan, ketaatan, dan keberkahan. Nah, ini salah satu apa ya, cara untuk kita mengikis panjangnya angan-angan ini. Jangan dibiarkan. Makanya Rasulullah SAW mensunnahkan ya, amalan-amalan yang bisa menghancurkan tulul amal ini, panjangnya angan-angan ini. Beliau mensunnahkan, menganjurkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah kubur. Fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan kematian. Ya, ini artinya adalah pesannya adalah Rasulullah menyarankan kepada kita untuk mencari sarana-sarana, wasilah-wasilah, metode-metode, cara-cara gitu yang menjadikan kita ini enggak terlena dengan kesehatan kita, ya kan, usia masih muda, agar kita tidak terjatuh ke dalam angan-angan panjang itu tadi. karena itu penyakit yang sangat membahayakan. Beliau mengatakan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Al maut, ya, kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyak mengingat kematian, agar hati ini selalu terkondisikan, tidak terlena, ya, sehingga menunda taubat, ya, atau mengakhirkan kewajiban, ya. Banyak mengingat kematian, hati ini menjadi bersih. Kalau bersih, setiap dia berbuat salah, dia akan segera bertaubat. Bukan berarti orang yang bersih hatinya itu enggak pernah dosa. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang juga pendosa. Tapi mereka ketika berdosa, ya, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya Khalifah Utsman bin Affan juga ketika beliau berziarah kubur selalu menangis. Ya, beliau selalu menangis. Kemudian salah seorang sahabatnya heran. Wahai Utsman, Utsman, Anda ini kalau ada orang meninggal, kalian aku enggak pernah lihat kamu nangis. Tapi giliran ke kuburan, kenapa Anda selalu menangis? Maka kemudian beliau mengatakan, karena al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah kampung pertama di alam akhirat. Kalau di kampung pertama ini kita baik, maka setelahnya nyaman, gampang. Tapi kalau di alam barzakh ini kita susah, na'udzubillah min dzalik, setelahnya akan lebih susah. Nah, ini praktek para salaf dan juga saran dari Rasulullah SAW untuk memperbanyak, kita memperbanyak mengingat kematian. Ya, salah satunya yang paling dekat atau yang paling real ada dalam kehidupan kita, coba sekarang antrian jamaah haji yang begitu panjang ini mengingat kematian juga. Ya, kita mungkin yang masih umur 25 tahun mau daftar, masya Allah, nanti udah 50 tahun tuh udah punya cucu, ya, bisa masih hidup nggak ya kita? Jadi menunjukkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini, ya, kehidupan yang sangat singkat. Kalau kita nggak manfaatkan, kita nggak isi dengan manfaat, membantu orang lain, ya, beribadah kepada Allah, sangat rugi sekali. Ya. Dipastikan, semoga kita menjadi orang yang selalu siap kapanpun Allah menjemput kita. Fa illam tastati qisral amali, kalau kita tidak mampu untuk memupus angan-angan, fa'mal amala qasiril amal, maka paling tidak ya berbuatlah seperti orang-orang yang pendek angan-angannya. Wala tumsi hatta, gimana pola pikir ataupun aktivitas orang yang pendek angan-angan itu? Wala tumsi hatta, yaitu tidaklah tertidur, hatta tungzir fima madha min yaumik, jangan tidur sampai kamu mengintrospeksi, mengecek, memikirkan ulang, ya, flashback tentang apa yang kamu lakukan di hari itu, apa saja, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh, coba dilihat apa saja, ya. Fa in ra'aita zallah, kalau ada dosa ternyata yang dilakukan, famhuha bi taubah, segera hapus dengan tobat, jangan ditunda sampai tiba matahari terbit di hari berikutnya, jangan sampai. Dicek satu persatu, dicek, enggak usah malu-malu, enggak usah ditutup-tutupi, itu antara Anda dan diri Anda dan Allah Subhanahu wa taala saja. Dicek dari mulai bangun tidur, salat subuh ke masjid atau enggak, pas salat subuhnya ikhlas apa enggak, setelah subuh ngapain, ketika jalan ke tempat kerja gimana, di tempat kerja gimana, makan siang gimana, cek satu-satu, ingat baik-baik. Kemudian kalau ternyata oh ada dosa yang saya lakukan, astagfirullah, segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Au kharqan farqa'ha farqa'hu bistighfarin, atau menemukan kecerobohan, maka akhirilah dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau seperti ini jadi rutinitas setiap hari, masya Allah, betapa bersihnya umur kita ini, ya, betapa berkahnya, ya, sehingga tidak berganti hari kecuali kita sudah bersih dari dosa. Tidak bertambah umur kita ini, maksudnya tidak bertambah hari kecuali kita menangkap hikmah-hikmah yang lebih banyak lagi. Setiap hari kita menangkap hikmah. Astagfirullah. Oh iya, iya. Berpikir seperti itu. Ya. Sehingga dosa itu juga mudah terhapus. Kenapa? Karena segera dihapus. Karena dosa itu seperti noda pakaian. Noda pakaian itu kalau kena langsung dihapus, mudah hilangnya. Tapi kalau dibiarkan ya toh, mau pakai backlin, mau pakai apa-apa macam-macam, udah susah. Nah, jangan sampai dosa kita itu menjadi noda yang akut seperti itu, dibiarkan. Leha-leha enjoy ya. Kemarin sore baru melakukan dosa, tadi malam udah lupa. Ya. Pagi tadi melakukan dosa, sore ini sudah lupa. Astagfirullah, kayak orang enggak punya dosa. Nauzubillah. Coba dilihat, dicek. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jangan numpuk-numpuk. Ya. Jangan dibiarkan ada dosa yang berlarut. Kalau berlarut akan menjadi kotoran yang akut, susah dihapus. Kalau susah dihapus, ya nanti api neraka yang menghapus. Na'udzubillah. Ya. Makanya kan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia yang mati dalam keadaan bertauhid itu dimampirkan dulu, nanti di akhirat statusnya itu sesuai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak membersihkan dosanya, ya langsung diampuni. Gitu. Ini bagi mereka orang-orang yang beriman yang mati bawa dosa dan dia belum bertaubat. Nah, ini statusnya apa nanti di akhirat? Bisa jadi Allah ampuni langsung dosanya dengan karunia dan kemurahan. Bisa dengan hikmahnya ini orang harus dibakar dulu dosanya di neraka untuk bisa terhapus. Ya, kalau menjadi orang yang pertama, Masya Allah, alhamdulillah beruntung. Tapi kalau menjadi orang yang kedua, kita nggak tahu. Makanya jangan berlarut, jangan dibiarkan dosa ini berlarut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang manusia berbuat dosa, maka nuktitat fi qalbihi nuktatan sauda. Akan ada satu titik hitam di dalam di hatinya itu. Kalau dia bertambah lagi berbuat dosa, ditambah titik hitamnya. Kemudian terus berbuat dosa, maka titik hitamnya sampai mempergelap hatinya. Tapi kalau dia berdosa, beristighfar, titik hitam dihapus gampang. Berdosa lagi, istighfar. Cuma satu titik hitam dihapus gampang. Kalau sudah banyak, nah ini susah ngapusnya. Ya. Cek itu kan. Sebelum tidur dicek, ya Allah, hari ini apa ya? Apa dosa-dosa saya ya? Segera istighfar. Fa idza asbahta fata'ammal ma madha fi lailik. Nah, kalau sudah besok pagi, sudah bangun sebelum beraktivitas apapun, ketika salat tahajud, di masa-masa sahur ya toh. Itu waktu-waktu merenung, waktu merenung yang sangat tepat ini ya. Waktu merenung yang sangat hening ya kan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala inda thuluthil laylil akhir. Tuhan kita yang maha mulia turun setiap sepertiga malam terakhir. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang beristighfar meminta maaf kepadaku, maka aku akan ampuni. Wa man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Nah itu. Di sepertiga malam terakhir ya. Dicek, ya Allah tadi malam ngapain ya? Satu cek. Mulai dari tidur ya sampai ngelilir ya itu. Ngapain aja? Dicek. Ada dosa istighfar. Ada amal kebaikan yang kita lakukan, alhamdulillah. Pujilah Allah SWT. Faman yajida khairan falyahmadillah, kata Nabi SAW. Siapa yang mendapati kebaikan dalam hidupnya, maka pujilah Allah. Waman yajida ghaira dhalika falayalumunna illa nafsah. Falayalumunna illa nafsah. Adapun siapa yang mendapati selain kebaikan, yaitu keburukan, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan Allah, tapi salahkan dirinya sendiri. Wa iyyaka wattaswif fa innahu akbaru junudi iblis. Hati-hati dengan akan-akan, nanti sajalah engkau karena itu adalah tentara iblis yang paling besar. Summa sawwir li nafsika qisral umri, gambarkan pada dirimu bahwa umur ini pendek. Wa kathratal ashghali, sementara kesibukan banyak. Wa quwwatan nadami 'ala at-tafridhi 'inda al-maut, dan betapa kuat penyesalan ketika bertemu dengan kematian karena keteledoran-keteledoran, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Wa tulal hasrati 'alal bidari ba'dal faut, dan kerugian yang banyak, ya, kerugian yang banyak yang kita temukan dalam kehidupan ini. Banyak proyek-proyek kebaikan, amal-amal kebaikan yang belum bisa kita dapatkan karena disebabkan waktu yang sedikit, umur yang tidak panjang, dan juga disebabkan ya karena kita yaitu tadi suka menunda-nunda itu. Wasawwir thawabal kamilin, kamilin wa anta naqis. Bayangkan pada diri Anda ketika orang-orang yang sempurna berjuang mendapatkan akhirat, mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala yang sempurna, sementara Anda kurang pahalanya. Wal mujtahidina wa anta mutakasil. Bayangkan orang-orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala yang besar, sementara Anda malas-malasan. Wala tukhli nafsaka min mau'izatin tasma'uha. Jangan biarkan jiwamu kosong dari nasihat yang kamu dengar. Jangan pernah, jiwa ini enggak pernah dengar nasihat, enggak pernah dengar ilmu. Makanya seorang muslim itu harus datang ke pengajian, harus mendengarkan kajian, ya. Di situ dia mengingat kematian, dari situ dia bisa memupus angan-angan kosongnya, ya, angan-angan panjangnya. Dari situ dia menjadi ingat akhirat, dari situ jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tersadarkan sehingga dia beristighfar. Harus seperti itu. Wa fikratun tu hadithu biha. Dan jiwa ini jangan sampai kosong dari pikiran-pikiran yang mengajaknya berbicara. Diajak berbicara untuk introspeksi. Kesalahan apa? Kok kamu malas-malasan ibadah? Nah, ini ada apa gerangan? Coba dijawab. Jawab dengan jujur. Oh, mungkin ada dosa yang saya belum istighfar. Astagfirullah, istighfar. Ya. Karena di antara sebab seorang terhalangi dari berkahnya ibadah atau berkahnya umur adalah maksiat. Ya. Fa inna nafsakal farsi kal fursi mutasyaitin. Jiwa itu laksana kuda liar. In ahmal tali lijamahu, kalau kamu lepas kekangnya, lam tu'min an yarmiya bika, kalau kamu lepas tali kekangnya maka bisa-bisa menendang kamu, ya, tapi kalau kamu pegang tali kekangnya kamu menguasai kuda itu. Waqad wallahi, dan nasat ka ahwa'uka wa dhaya'ta umruka. Demi Allah jangan buang-buang waktu. Demi Allah jangan buang-buang umur. Fal bidarul bidar, maka segeralah, segeralah, bersegeralah melakukan kebaikan. Ketika Allah bukakan pintu kebaikan di hadapan mata, jangan diabaikan, ya. Karena belum tentu nanti setelah ini akan datang pintu kebaikan yang sama, atau bahkan mungkin setelah ini kita akan tertutup di kebaikan tersebut. Bersegera, kalau Allah bukakan kebaikan di hadapan mata, bersegera diambil. Fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. bersegeralah kamu menuju surga Allah. Jadi ke surga Allah itu segera-segera. Jangan nanti ah, nanti ah. Ayat yang berbicara tentang kebaikan, tentang surga itu selalu ayo toh cepat-cepat. Ayo toh ke surga, ayo toh segera. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan para pemirsa yang kami muliakan. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat untuk kami sendiri dan juga para pemirsa sekalian dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.